كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih terus memberikan kemudahan dan anugerahnya kepada kita semua, yang diantara nikmat dan anugerah tersebut adalah kemudahan bagi kita untuk bisa hadir di dalam majlis dari Majalisul Ilm, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita tetap istiqamah di atas amalan ini, yaitu bertafakuh fiddin, mendalami, mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bermajlis di majlis ilmu, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ini merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yang sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan na'im lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kalau seandaikan raja-raja dan anak-anak raja mengetahui nikmat yang kita rasakan ini, mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, kalau seandainya raja-raja dan anak-anak raja tahu dengan nikmat yang sedang kita rasakan, maka niscaya mereka akan merampas nikmat tersebut dari kita dengan pedang-pedang mereka. Walhamdulillah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Salafiyun, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka untuk bersungguh-sungguh semangat dalam talabul ilmi, mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kondisi kita serba kekurangan, serba ada padanya keterbatasan, baik dari sisi materi atau yang lainnya, alhamdulillah, dengan kesederhanaan yang ada, dengan sedikit harta yang kita miliki, namun nikmat, nikmat yang kita rasakan ketika kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu, sebaliknya mereka yang bergelimang dengan amwal wal jah dan seterusnya, bergelimang dengan gemerlapnya dunia, namun jauh dari majalisul ilm, jauh dari majelis-majelis ilmu. Sehingga tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapat sakinah yang sebenarnya ini yang dicari-cari oleh mereka yang mencari harta benda, mencari kedudukan. Yang mereka cari adalah sakinah, ketenangan, namun tidak mereka dapatkan karena tidak menempuh jalan-jalannya. Namun ketika seseorang hadir di majelis ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu, dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kitabullah, mengkaji agama ini, illa nazalat alaihim sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Sakinah, ya ikhwah, yang diburu oleh manusia. Ketenangan hidup. Walhamdulillah, para talabah, santri ataupun ikhwah yang semangat dalam menuntut ilmu, naam, walaupun banyak keterbatasan materi, hidup dengan kesederhanaan, tetapi merasakan nikmat. Naam, merasakan lezatnya nikmat ini. Mungkin dalam hal makanan kita banyak keterbatasan. Makanan apa adanya. Nah, yang mungkin kalau santri tiap hari makannya makan teroris. Makan terong diiris-iris. Nah, terong lagi, nah, atau hanya sambal saja, atau timun lagi, dari sayur-mayur yang murah meriah, nah, atau tempe atau tahu lagi, namun subhanallah, ya nikmat. Nah, nikmat dengan makanan yang murah meriah tersebut, bahkan lahap menyantapnya karena ketenangan, tenangan jiwa, dan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Enak rasanya menyantap yang demikian. Berbeda dengan yang tidak mendapatkan ketenangan dan tidak merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Walaupun mungkin di depannya hidangan masya Allah, ada ayamnya, ada kambingnya, ada satenya, ada kambing mudanya, buah-buahannya lengkap, lauk-pauknya lengkap, dan seterusnya. Namun subhanallah, ya, yang satu cuma dicicipi. dengan gayanya. Icipi lagi sayur yang lain. Nah, tidak nikmat. Padahal subhanallah, kalau kambing ini dikasih ke ikhwah atau santri, subhanallah, nikmat yang dirasakan. Nah, sehingga ketika ada undangan Eko, undangan walimah dan yang seterusnya, nah, tenang karena mau makan daging lagi, mau makan ayam lagi. Taib, tenangan ya. Berbeda dengan tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Makanan yang enak-enak tersebut terasa tidak enak. Nah, makanan yang lezat-lezat tersebut yang ada di hidang, yang dihidangkan di depannya, rasa tidak enak. Ini bosan, itu bosan. Nah, pengen menu yang baru. Nah, update kuliner dan seterusnya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, baik, kita lanjutkan. Wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini, adanya majelis ilmu. Nah, dan diantara salah satu cara mensyukurinya adalah bersungguh-sungguh, hirs untuk menghadirinya. Istiqamah untuk hadir di majelis ilmu, bersungguh-sungguh untuk menulis faedah, mengikat faedah yang dia dapat di majalisul ilm sebelum dicabutnya nikmat ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ini. Maka maksimalkan, manfaatkan semaksimal mungkin nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena ketahuilah bahwasannya syaitan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya tidak akan tinggal diam. Ketika jalan ilmu adalah jalan yang mulia, maka syaitan atau iblis dan bala tentaranya akan berusaha keras memutus, menghalang-halangi, merintangi jalannya para penuntut ilmu dengan berbagai macam godaan, rayuan dan seterusnya, agar kita jauh dari majelis ilmu dan agar majelis-majelis ilmu ini dicabut kenikmatannya. Iblis dan bala tentaranya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mereka tidak ridho dengan apa yang kita amalkan, dengan kebaikan yang kita terus istiqomah di atasnya, sehingga musuh-musuh agama ini terus berusaha menghalang-halangi dakwah ini. Nah, dengan berbagai macam cara. Nah, dengan menuduh kita dengan berbagai macam tuduhan yang keji. Nah, menuduh kita dengan irhabi, teroris, atau wahabi garis keras, atau yang semisalnya, dan menakut-nakuti kaum muslimin. Nah, bahkan di berbagai macam tempat, ada beberapa tempat yang sudah ditutup majelis taklimnya, diusir, tidak bisa taklim di tempat tersebut, dan ini terjadi karena musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya terus berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghalang-halangi manusia dari dakwah ini, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerah kepada kita berupa mudahnya mengadakan majalisul ilm, maka manfaatkanlah semaksimal mungkin. Dimanfaatkan untuk hadir di majalisul ilm, bersungguh-sungguh dalam belajar agama sebelum dicabutnya nikmat ini. Kita enggak tahu apa yang terjadi bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Kita tidak mengetahuinya. Kita hanya bisa mengharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk terus menyebarkan dakwah ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di saat musuh-musuh dakwah ini bersemangat dalam menghalang-halangi manusia dari jalan dakwah ini, maka jangan sampai kita yang telah berada di dalam dakwah ini malah bersantai-santai, terlena dengan gemerlapnya dunia, terlena dengan amwal dan seterusnya. Naam. Namun ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bersungguh-sungguhlah kita untuk terus bertolabul ilmi, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, hadir di majlis-majlis ilmu, dan saling mengajak satu dengan yang lainnya, rekannya, sahabatnya, atau temannya, saling mengajak satu dengan yang lainnya untuk hadir di majalisul ilm. Wa yatafaqqad ba'dhum ba'dha, dan sebagian yang lain terhadap sebagian yang lainnya, penuh perhatian. Kemana si fulan tidak hadir di majalisul ilm? Kemana si fulan tidak hadir? Yatafaqqad ba'dhum ba'dha, perhatian, sebagaimana dia menginginkan dirinya faham dengan agama ini, maka demikian pun dia menginginkan saudaranya juga agar faham dengan agama ini dan terus berada di atas nikmat yang mulia ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian kami sampaikan karena Subhanallah. Nah, musuh-musuh dakwah ini semakin gencar, terus melancarkan serangan-serangannya. Nah, untuk menggempur dakwah yang mulia ini melalui media-media sosial. Nah, dan berbagai macam media yang bisa mereka tunggangi, maka mereka tunggangi. Nah, dengan munculnya Islam liberal, Islam Nusantara, dan yang semisalnya. Nah, sampai-sampai dalam muktamar-muktamar organisasi keagamaan yang ada pada mereka, di antara perkara yang dibahas adalah perkara untuk menghalang-halangi, bahkan menghalau dakwah yang mulia ini yang mereka tuduh dengan Wahabi garis keras. Nah, terbukti di berbagai macam atau di beberapa daerah mereka berhasil menghentikan majelis-majelis ilmu. Nah, maka oleh karena itu perlu kami ingatkan tentang agungnya dan besarnya nikmat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bermajelis di majelis ilmu. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pelajaran syarhu thalathatil usul, penjelasan tentang tiga landasan pokok karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, yang kita baca syarahnya dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari perkara yang pertama dari tiga perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita terlantar begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, atau melainkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasulnya, yang barang siapa mentaati rasul tersebut maka dia akan masuk jannah, dan barang siapa yang durhaka kepada rasul tersebut maka dia masuk annar. Ini perkara yang pertama yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dalam peribadahan kepadanya. Faqala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala ats-tsaniyah, yang kedua, anna Allah la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dalam melakukan peribadahan kepadanya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyarah penjelasan, itu penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Hadhihi al-mas'alatu muta'alliqatun bil mas'alatil ula. Masalah ini berkaitan dengan masalah yang pertama. Li'anna al-ula, karena masalah yang pertama, hiya bayanu wujubi ibadatillahi wa tiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjelaskan wajibnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang pertama yang kemarin. Wa huwa ma'na syahadatain, dan inilah makna dua kalimat syahadat. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Itu makna syahadat la ilaha illallah dan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Wal mas'alatu tsaniyah, sedangkan masalah yang kedua ini yang akan kita bahas ini, annal ibadata idza khalatuha syirkun fa innaha la tuqbal. Bahwasannya ibadah itu apabila dicampuri dengan kesyirikan maka tidak akan diterima. Li'annahu la budda an takuna al-ibadatu khalisatan liwajhillahi azza wajalla. Karena ibadah itu harus murni, bersih, ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala azza wajalla saja. Tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadahan kepadanya. Naam. Dalam masalah yang pertama disebutkan tentang wajibnya ibadah kepada Allah saja dan wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkara yang kedua ini, bahwasanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila dicampuri dengan kesyirikan maka tidak akan diterima. Maka wajib bagi kita untuk menjauhi kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi asyirk yang apabila mencampuri suatu ibadah maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fa ibadatuhu batilah. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah, ya, di samping dia beribadah kepada Allah, maka ibadahnya dia ini batilah, batil ibadahnya. Wujuduha ka'adamiha, adanya ibadah itu yang dia lakukan itu seperti tidak ada. Solatnya, puasanya, zakatnya, ya, yang dia lakukan dari berbagai macam amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika disertai dengan beribadah juga kepada selain Allah, berdoa dia kepada mayit, ya. Nah, maka ibadah-ibadah tersebut, solatnya, puasanya, wujuduha ka'adamiha, ibadah-ibadah tersebut keadamnya seperti enggak ada, gugur semuanya, batil semuanya. Li'anna al-ibadata la tanfa'u illa ma'al ikhlas wa tauhid, karena ibadah itu tidak bermanfaat kecuali bisa, kecuali bila disertai dengan ikhlas dan tauhid. Fa'idha khalatuha syirkun fasadat, maka apabila ibadah tersebut dicampuri dengan kesyirikan maka rusak ibadah tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, apabila engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik, maka akan gugur amalmu, seluruh amalmu akan gugur, dan wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini merupakan peringatan, na'am, agar menjauhi perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, dan apabila mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, maka akan gugur semua amal-amal mereka, kebaikan mereka sama sekali enggak bermanfaat. Nah, solat mereka, puasa mereka, zakat mereka, dan seterusnya dari seluruh amal kebaikannya, ketika disertai dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, habita anhum amaluhum, gugur semua amalan mereka. Fal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah, sebagaimana sholat itu tidak dinamakan sholat kecuali kalau disertai dengan taharah, bersuci. Kalau seorang sholat tetapi enggak berwudu, maka sholatnya wujuduha ka'adamiha, taib, tidak sah sholatnya, tidak disebut sholat kecuali kalau dengan taharah dia membersihkan dirinya dari najis. Demikian pula pakaiannya, demikian pula tempat sholatnya dibersihkan dari najis. Kemudian dia mengangkat hadas dari dirinya dengan berwudu ketika hadas kecil dan dengan mandi ketika hadas besar. Nah, harus sholat tersebut disertai dengan taharah. Dan tidak disebut sholat kalau tidak disertai dengan taharah. Maka demikian pula ibadah, dia tidak disebut ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Nah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyah atau dalam uluhiyah, atau dalam asma dan sifat, hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Fal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid, sebagaimana sholat tidak disebut sholat kecuali bila disertai dengan taharah. Fa idza khalata syirkul ibadata afsadaha, maka apabila kesyirikan itu mencampuri ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut. Kama anna taharata idza khalatuha naqidun min nawaqidil wudu afsadaha wa abtalaha. Demi sebagaimana taharah apabila tercampuri dengan pembatal dari pembatal-pembatal wudu, maka pembatal wudu ini akan merusak taharahnya, akan merusak wudunya dan membatalkan wudunya. Walihada, oleh karena itu, yajma'ullahu fi kathiri minal ayat bainal amri bi'ibadatihi wan nahi ani syirik. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan atau menggabungkan dalam kebanyakan ayat-ayatnya, Allah menggabungkan antara perintah untuk beribadah kepada Allah, Allah gabungkan dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala banyak Allah menggandengkan dua perkara ini. Itu perkara beribadah kepada Allah dan larangan dari berbuat kesyirikan. Yang demikian karena ibadah tidak dinamakan ibadah ya, kalau naam pelakunya masih berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjauhi kesyirikan. Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah digandengkan dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Wa qala, dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ketaatan atau memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalani agama yang lurus ini. Wa qala azza wa jal, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, yaitu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'buduni, maka beribadalah kepada Allah. Maka beribadalah kepadaku, yaitu beribadalah kepada Allah. Faqauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ana, fihi amron, ada dua perkara. Fihi nafyu syirk, yang pertama menafikan kesyirikan, yaitu la ilaha, tidak ada sesembahan. Nah, menafikan kesyirikan. Naam. Wa fihi itsbatul ibadati lillahi ta'ala. Dan yang kedua, padanya ada penetapan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang benar illallah, ditetapkan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nafi dan ada isbat. Nah, menafikan kesyirikan dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah memerintahkan kepadamu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru umatnya, u'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut adalah seluruh yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dan dia ridho. Qarana baina ibadatillahi wajtinabit taghut, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi taghut. Li'anna ibadatallahi la takunu ibadatan illa ma'ajtinabit taghut wa huwa syirk, karena ibadah kepada Allah tidak disebut ibadah kecuali kalau naam disertai dengan sikap menjauhi taghut, yaitu kesyirikan. Kecuali dengan naam sikap menjauhi taghut, yaitu menjauhi kesyirikan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqalan fisamalaha, maka barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali buhul yang kuat yang tidak akan putus. Fal imanu billahi la yakfi illa ma'al kufri bitaghut, maka keimanan kepada Allah itu tidak cukup kecuali bila disertai dengan mengingkari taghut. Taghut adalah semua yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho. Nah, dan pimpinannya para taghut adalah iblis. pimpinannya para tagut. Nah, ini tagut, semua yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho. Kalau enggak ridho bukan tagut. Ya, seperti Nabi Isa alaihi salatu wasalam, Nabi Isa diibadahi oleh orang-orang Nasara, tetapi beliau tidak ridho, maka bukan tagut. Ini nama tagut. Yang namanya tagut adalah semua yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho dengan peribadahan tersebut. Nah, maka keimanan kepada Allah tidak cukup kecuali jika disertai dengan bentuk ingkar kepada tagut, yaitu ingkar kepada kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Wa illa fal musyrikuna yu'minuna billah. Kalau tidak demikian, maka orang-orang musyrikun mereka juga beriman kepada Allah. Walakinnahum yusyrikuna bih, tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka atau mayoritas mereka beriman kepada Allah, nah melainkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bayyana subhanahu anna 'indahum imanun billah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya mereka itu memiliki keimanan kepada Allah. Walakin yufsidunahu bisyirki wal iyadu billah. Tetapi mereka merusak keimanan tersebut dengan menyekutukan Allah dengan kesyirikan. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan tersebut. Nah, orang-orang jahiliyah mereka mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu ayat dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Dan apabila ditanyakan kepada mereka, ya, apabila engkau tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka ini orang-orang musyrikun ini akan mengatakan Allah. Ya, mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Tetapi keimanan tersebut hancur, batil dengan perbuatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga keimanan kepada Allah tidak cukup kecuali bila disertai dengan bentuk ingkar kepada nam tawgut atau kesyirikan. Hadza ma'na qauli syekh anna man 'abadallaha wa ata'a ar-rasul fa innahu la yusyriku billahi syai'a. Ini makna ucapan syekh bahwasannya barang siapa yang beribadah kepada Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Orang yang beribadah kepada Allah saja dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Li'anna Allah la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Karena Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dalam peribadahan kepadanya. Nah, baik, ada dua paragraf lagi dari penjelasan Syekh ya, tentang perkara yang kedua ini, namun insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Fal muadzin yuadzin, tafadhol. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, هذا معنى قول الشيخ أن من عبد الله وأطاع الرسول فإنه لا يشرك بالله شيئا لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Ini adalah makna ucapan Syekh, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, bahwasannya orang yang beribadah kepada Allah saja dan mengikuti atau taat kepada Rasulnya, maka dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena Allah tidak ridho disekutukan dengan seorang pun dalam peribadahan kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatnya dari Rabb, yang diriwayatkan atau beliau meriwayatkan dari Rabbnya Tabaraka wa ta'ala, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana agna syuraka'i 'ani syirk, faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku tidak butuh dengan sekutu-sekutu, tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang di dalamnya aku disekutukan dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hunaka qaumun yusalluna wa yashhadun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa yukthiruna min dhalik wa yasumun wa yahujjun lakinnahum yad'una al-adrihah. Di sana ada kaum yang mereka sholat dan bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, bersyahadat an la ilaha illallah dan juga bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Sholat mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Wa yukthiruna min dzalik, dan bahkan memperbanyak amalan tersebut, ya. Memperbanyak sholat. Wa yasumun, dan bahkan mereka berpuasa. Wa yahujjun, dan mereka naik haji dan amal-amal ibadah yang lain. Lakinnahum, akan tetapi mereka, yad'unal adrihah, mereka berdoa kepada na'am penghuni-penghuni kuburan. Mereka meminta kepada mayit. Iyadan billahi min dhalik. Wa ya'buduna al-Hasan wal Husain, dan mereka beribadah kepada Hasan dan Husain. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Naam. Mengkultuskan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengkultuskan Ali, al-Hasan, al-Husain dan seterusnya. Mereka beribadah kepada Hasan dan Husain. Wal Badawi, dan beribadah kepada Al Badawi. Wa fulanan wa allanan, dan beribadah kepada si fulan dan si allan. Nah, dari kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Diminta dari selain Allah, menginginkan keturunan datangnya ke kuburan, menginginkan rizki, usaha supaya lancar, dagang supaya laris, datangnya ke kuburan, dan demikian seterusnya. Iya dan billahi min dzalik. Padahal mereka sholat, puasa, zakat dan seterusnya, tetapi mereka ya'budunal adrihah, yad'unal adrihah, mengagung-agungkan kuburan, berdoa kepada mayit, meminta kepada mayit. Wa yastaghithuna bil amwat, dan mereka beristighosah kepada mayit-mayit. Istighosah itu adalah meminta na'am atau berdoa dikala sempit, dikala susah, dikala sulit. Mereka lakukan istighosah kepada mayit. Nah, dan ketika melakukan istighosah kepada mayit, lebih khusyuk. Nah, lebih khusyuk dan lebih penuh dengan harap, ya, daripada ketika mereka beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di kuburan, ya, menurut mereka itu lebih khusyuk. Ya. Lebih terenyuh atau yang semisalnya. Ya, daripada berdoa dalam masjid. Dan ini pengakuan mereka, ya, bukan sekedar asal tuduh, ya, tetapi pengakuan mereka ketika ditanya kenapa, ya, kalian sangat mengkeramatkan, mengagungkan kuburan, bahkan berdoa, berzikir dan seterusnya di kuburan, ya, sedangkan masjid-masjid kosong. Maka di antara jawabannya, berdoa dan berzikir di kuburan itu lebih khusyuk, lebih mengena katanya, lebih menyentuh dan seterusnya daripada di masjid. Iyadzan billahi min dzalik. Naam. Azzamu al-adrihah wa taruku al-masajid. Mereka mengagung-agungkan naam kuburan tersebut dan meninggalkan masjid. Meninggalkan masjid-masjid sehingga yang ramai di kuburan. Nah, masjidnya sepi. Iyadzan billahi min dzalik. Fahaulai mereka itu ibadatuhum batilah, ibadah mereka itu batil. Li'annahum yushrikuna billahi azza wa jal, karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhlituna al-ibadata bisyirk, mereka mencampur adukan ibadah dengan kesyirikan. Fa'amaluhum batilun habitun, amal mereka itu batil, gugur. Hatta yuwahidullaha azza wa jal, sampai mereka mentauhidkan Allah azza wa jal. Wa yukhlisu lahul ibadah, dan sampai mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa yatruku ibadata ma siwah, dan meninggalkan ibadah atau peribadahan kepada selain Allah. Wa illa, kalau tidak demikian, kalau mereka tidak melakukan demikian, fa innahum laysu ala syai', maka mereka bukan berada di atas sesuatu apapun. Apa yang mereka lakukan batil, habit, tidak ada manfaatnya. Sebanyak apapun kebaikannya, nah, sebanyak apapun sholatnya, puasanya, zakatnya, ya, berbagai macam kebaikan, ya, nah, tetapi tidak disertai dengan tauhid, ya, karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka laisu ala syai', ya, tidak bermanfaat semua kebaikan yang ada pada mereka. Nah, fayajibut tanbihu lihadha, maka wajib untuk memperingatkan tentang hal ini, yaitu wajibnya beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan, mengkufuri taghut. Annallaha la yardha an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun kainan man kan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dalam peribadahan kepadanya, kainan man kan, siapapun dia. La yarda subhanahu bi musyarakati ahadin mahma kan, Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun, siapapun dia kedudukannya. Li'alla yakula ahadun, agar supaya seseorang tidak mengatakan, ana attakhidhu minal awliya'i sholihin wa thayyibin syufa'a, aku telah menjadikan para wali, orang-orang soleh, orang-orang baik itu sebagai syufa'a, pemberi syafaat. Anala abudul asnam wal awthan, dan juga agar mereka tidak mengatakan, aku tidak menyembah patung, aku tidak menyembah berhala. Kama huwa fil jahiliyah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Aku enggak menyembah berhala, aku enggak menyembah patung. Ana attakhidhu haulai syufa'a, aku hanya menjadikan mereka, orang-orang soleh, para wali ini sebagai syufa'a, pemberi syafaat di hadapan Allah. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepada mereka, kepada orang-orang yang mengatakan ucapan tadi, kita katakan kepada mereka, hadhihi maqalatul jahiliyah, inilah ucapannya orang-orang jahiliyah. Nah, ittakhadhu syufa'a indallah, mereka menjadikan para wali, orang-orang soleh sebagai syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah, dan mereka meminta syafaatnya kepada wali-wali tersebut. Li'annahum sholihun wa awliya min awliya'illah, alasannya karena mereka orang-orang soleh, mereka adalah wali-wali Allah. Wallahu la yardo bihadha, Allah tidak ridho dengan yang demikian, karena justru ini adalah apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Apa kata orang-orang jahiliyah? Mereka mengatakan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidaklah menyembah mereka, ya, patung-patung dan berhala-berhala itu, kami tidak menyembah mereka, kami tidak berdoa kepada mereka, kecuali agar mereka itu mendekatkan diri-diri kami kepada Allah, menjadi perantara, ya. Jadi mereka jadikan patung-patung atau berhala-berhala tersebut sebagai perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka meminta syafaat kepada para berhala-berhala dan patung-patung tersebut. Nah, ini alasan mereka. Kami enggak nyembah mereka kok. Kami tidaklah menyembah mereka melainkan tujuannya adalah agar supaya mereka ini mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Jadi tujuannya Allah. Nah, akan tetapi dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada makhluk yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ini adalah maqalatul jahiliyah, ucapannya orang-orang jahiliyah. Nah, sehingga apa bedanya? Ya, ketika ahlul kuburiyun, orang-orang yang mengagungkan kuburan, mengucapkan ucapan ini dengan ucapan orang-orang jahiliyah. Baik. Maka keimanan kepada Allah ya, itu tidak cukup kecuali dengan na'am disertai dengan sikap mengingkari tauhid atau menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Al ibadatu la tusamma ibadah ya illa ma tauhid kama anna shalah la tusamma shalah illa ma tahar. Ibadah itu tidak dinamakan sebagai ibadah kecuali bila disertai dengan tauhid, yaitu beribadahnya kepada Allah saja. Menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali bila disertai dengan tohar, bersuci. Nah, selesai dari ucapan penulis, annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun dalam peribadan kepadanya. Nah, taib, baik malaikat ataupun nabi ataupun yang lainnya, Allah tidak ridha disekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian yang berikutnya ucapan penulis, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Allah tidak ridha disekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadan kepadanya, baik malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus atau orang-orang soleh dan yang lainnya, Allah tidak ridha. Nah, insyaallah penjelasan ini akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita pindah pada kitab yang kedua tentang tanya jawab seputar akidah Islamiyah.